Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa yasta'inu allaha fi alfi ya maqasiduna wa biha mahwiya tuqaribul asabi lafdin mujazi wa tabsutul bazabi wa din munjazi wa tadiri dhambi guisu ikhtifai qatana fiyatan ni mu'ti wa huwa bisabkin ha'izun takdihi la mustajibun dana inyal jamihila wallahu yakti bihidatin wa firali wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kasakim wasmun wafilun summa harfuni kalim wahiduhu kalimatun wa kolu ama kilmatun biha kalamun kod yu'ambil jari wa tanwini wa nidawa awa musnadin lifni tamizun hasol bitafa'ata wa atat wa yatali wa nuni apila nafilun yanjali siwahumal harfu kahal wafi walam filun mudari'un yalilam kayasham wa madiyal afali bitamiz wasim binuni filal amri'in amrufuhim wal amru'in lam yakulinuni maha fihi huwasmun nahu sohwahaya hal walismu'ih wa murabul asma'ih wal ismu min humurabun ma'amah bani li syabahin minal huruf ilmu deni kasyabahil wadi'i fismi jitana wal ma'nawi fima tawafihuna wa kaniya batinanil fili bilata asurin wa kaftikorin usila wafilu amrin wa mudi'in buni'ih wa murabul asma'i maqad salimu min syawahil harfi ka ardin wa suma' wa fi'lu amri mamudiyin buniya wa a'rabu mudari'an innariya minuni tukidin mubashirin wa minuni inasin kayaruna manfutin wa kulu harfin mustahikun lilbina wal aslu fil mabdiyian yusakana wa min huzufasin wa zukasrin wa dhamkaina amsi haisu wa sakinu kam wa rafa wa nasbali ala niru'a balismin wa fi'lina hulan ahaba walismu qad husi sobil jari kama qad husi sobil lubi'an yan jazima farfa bidam min mansibana bil alif wa jubi'ayin maminal asma' asif farfa bidam min mansiban fathan wajur kasran ka zikrullahi abdahu yasur wajim bitaskinin wa wairu madukin ya nubunah huja aku bani namir warfa bidam min mansiban na warfa biwawin warfa biwawin mansiban bil alif wa jubi'ayin maminal asma' asif min zakatu in surgatan abana wal kamu haitul mimu min hubana abun akhun haban kada kawahanu wa nasu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyah yanduru wa qasruha min nasihina asharu wa syartu zali rabi an yudafna lalil yaka ja'aku abi kadati rabil alifir wa ilmu sana wa kila idha bimudmarin mudafan usila kilta kada kasnani wa snatani kabnani wa abnatani yajriani wa takhrufu ya fi jami'i halalif jarana nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa bi yajrur wan si bi salima jami amirin wa mudnibi wa shibhi zaini wa bihi ishruna wa babuhu al-hiqa wal ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa arduna shada wa sinuna wa babuhu wa mislahinin qad yaridil babu wa huwa indakum min yataridi wa nuna majmu'in wa mabihi iltahaqaf sahwa qalaman bi kasrihi natok wa nunu masuniya wa mulhaqibih bi aksir lakas famaluhu fantabih wa mabita wa alifin kujumi ayuk syaruh fil jari wa fi nasbi ma'a kada ulatu wa ladis man kaju ilka azriatin fi hida idun kubil wajurabil fathati malam yang sorif malam yudhafaw yaku bada al-radif wa jalinahu ya falaninu narufan wa tadina wa tasaluna wa hazruhal jazi wa nasbisima wa kalam takuni litarumi mazlamah wa samimu talan minal asma'i makal mustafa wal murtaqi makarima fal awalul irabu fihi kudira jami'uhu wa waladzi kud kusira wa saniman kusun wa nasbuhu zuhar wa rafuhu yun wa kada idun yujara yujar warafu huyun wa kada aidan yujar adim wa samimu ta'ala minal asma'i makal mustafa wal murtaki wa karima fala walul irabu fihi kudiro jami'u huwa waladhi kud kusira wa saniman kusunwa nasbuhu zuhar warafu huyun wa kada aidan yujar wa ayu fi'lin akhirun minhu alif awawun awya awun famu ta'ala nurif fal alifan wa fihi ghairu jazmi wa abdina sama ka yadu yarmi wa rafa fihi man wa hadif jaziman salasa hunna taqdihu man jaziman nakiratun qabilu al mu'athira wa qiyun wa qiyama qad dhukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wa ibn wal gulami wal hadi fa man lidhi ghibatin al huduri ka anta wa wasami bi dhamiri wa zati salimin huma la yubtada wa la yali illa khiyaran abada kal ya iwal kafi min ibni akramak wal ya iwal hamin salihi ma malak wa kulumun marin lahul binaya ji walabdu maruj walasdu majuro kalas di manusib li rafi wa nasli wa jarin nasolah karif bina fa'inana nil namina wa alifun wal wawwan unu lima goba wa wirihi kakoma wa alama wa min domiri rafi ma yastatiru kafalu wa fiknik dabit it tashkuru Wadur tifa in wan fisolin ana huwa anta wal furuula tasabihu wadur tisabin fin fisolin jo ila iya ya wa tafri ulai sa muskila wa fikhtiyarin la yaji ul munfasil idha ta'an yaji al mutasil wasil awif silha asalihi wa ma asbahahu fi kuntu khulul kuntama kada ka khutanihi wa tisola akhtaru bayri istarul in fisola wa qadimil akhosa fi tisoli wa qadiman masyita fin fisoli wa fitiha dirut batil zafasla wa qadiyubihu wa yufihi wasla wa qablayan nafsi ma'al fi'il iltuzim nunu wiqayatin walaysi kanuzim walidhani fasha walidhin adaro amala ala kiswakun wuqayara fil baqiyati wa tirara khafafa minni wa anni badu man kod salafa wa fil aduni laduni qala wa fi kunni wa qatnil hadbu aydun kod yafi bidali mufradi mudhakahirin asyir bidhi wa dihtisalanu oh iya ismuni wa ayyinul musama mutlaqo alamu hukajafarin wa khirin kawa koronin wa adanin wa lahiki wa syarkomin wa haliyatin wa wasiki wasman atawa kunyatan wa laqaba wa akhirun ha'in siwahu sahiba wa in yakuna mufradaini fa'adib hatman wa illa asbi illa dirudib wa minhuman kulun kafadin wa asad wa dur tijalin kasu'ada wa udadi wa jumlatun wa man bimazin roki bada'in bigori wa hitama u'riba wa sya'afil alami dhul idhafah ka'abdi syamsin wa abikuha fahwa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka'alamil askhasi lafdun wa huwa'am min zaka umu iryatin lil akrabi wa hakadatu alatun lil salabi wa misuhu baratu lil mabarrah kada fajari alamu lil fajrah bidhali mufradin mudhakarin ashir bidhi wa zihti ta'ala lunsak tasir wa zanitani lil musana al murtafi wa fisi wa hudaini tainil kurtuti wa bi ula ashir li jam'i mutlaqa wal maddu awla wa ladabu dintiqo bil kafi harpan dunala min umaa walamu in qadam tahamum tani'ah wabihuna awahuna ashir ila danil makani wabihi kafasila fil buhdi au bisamma fuhauhanna au bihuna likantikon au hinna Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Wa bi'ula, sudah belum di Arab? Belum ya? Ya wa bi ula ashir li jam'in mutlaqa wal maddu awla walad al bu'd intiqa. Ya, an yarib. al-wawu atifah bi ula jar majmu ta'liq bi ashir alati li jam'i jar majmu ta'liq bi ashir mutlaqo hal li jama' wal maddu al-wawu atifah maddu mubtada aula khabar wala dal bu intiqa al-wawu atifah lada dhorfu makan mansub wa mudaf al-bundi mudafun ilay muta'alliq dhorf muta'alliq bi intiqaf al-ati wa intiqafi ulu amrin mabni'in ala fathi itisalihi binuni tawkid al-khafifah mubdala alif wal-alif al-mubdala min tawkid al-khafifah dengan ula tunjuklah pada jamak secara mutlak. Adapun wal maddu aula wala dal bu intiqa dan penyebutannya dengan mad itu lebih baik, lebih sempurna, lebih baik wala dal bu intiqa, dan ucapkanlah ketika penunjukannya jauh dengan kaf. Dan baik yang berakal maupun tidak berakal. Mu'annath. Yang paling jarang, yang paling ketiga dikenal untuk yang tidak berakal. Rumal mana ziri ba'da manzilatil liwa wal aisyah ba'da ulai kalayam. Ulai kalayam. Bil kafi alba harfu jarin. Al kafi isim majrur. Alja bilka bilba wal majri al kasal ala akhirih. Al jar wal majrur mutaalliq bi intiqan. Intiqan. Harfan hal lil kaf. Hal lil kaf mansub wa damaj wa alamatu nasbi al fatah dhahir al akhir duna lamin dhurf duna dhurf mansub wa alamatu nasbi al fatah al akhir lamin dhurf wa huwa mudaf lamin mudafun ilayh majrur aw harfu atfin mutalik bimaduf hal tani li kaf harfu atfin matuf ala dunalamin oma walamu alwaw atifah alamu mudada marfu alamatu rafihi adama dhair ala khiri walamu in harfu syart jazim qaddamta fi'il wa fa'il qaddamta qaddam fi'il mad mabni ala sukun litisawlihi bidomi rafin mutaharik wata domir mutasil mabni ala al-fat fi'mali rafin fa'il ha maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fatah ala hamzah al-matufah muntaniyah khobar lil mubtada marfu alamatu rafiyah doma doiru ala akhirihi wa jawabu syart matuf takdiruhu fahiyya aw allamu fahu fallamu muntaniyah